yang ini tentunya adalah merupakan dasar pokok dari kewajiban kita. Dan hal ini juga merupakan kemuliaan yang membedakan antara kita dengan umat-umat yang lainnya adalah dari sisi tarbiyah ini, dari sisi pendidikan ini. Maka manakala pendidikan kita tidak kita perhatikan, apa bedanya dengan yang lainnya? Mereka makan, kita makan. Kita punya kedudukan, mereka juga punya. Mereka kita punya rumah, mereka punya rumah, mereka punya pangkat juga. Di antara kita juga seperti itu. Tapi masalah pendidikan iman, masalah tarbiyah imaniyah, masalah tarbiyah islamiyah, inilah power, inilah kekuatan yang mesti harus kita bangkitkan, yang mesti harus kita gali kembali. Bagaimana menjadikan umat itu kembali kepada agamanya, mendidik generasi dari awal supaya perhatian dengan agamanya, tidak sampai tertipu dengan glamornya dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari ahlul kitab bukanlah semata-mata karena kekuatan yang ada pada mereka. Semakin berani berulah sikap-sikap mereka, orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syarrul bariyah, adalah sekali-kali bukan karena banyaknya mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman, tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, manusia, banyak kaum, mereka akan mengerubuti kepada kaum muslimin, akan menyerbu kepada kaum muslimin, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana serangga-serangga ini mau berebut pada satu makanan yang ada dalam nampan. Para sahabat bertanya, apakah ketika itu kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, bal antum kathir, bahkan kalian itu banyak. Walakinnakum ghusaa' ka ghusaa'is sayl, namun kalian itu seperti buih yang terbawa banjir ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu gamblang dan jelasnya Rasulullah alaihi salatu wasallam berikan gambaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya ahlul kitab, orang-orang kafir, tidak ubahnya seperti lalat, semut dan yang semisalnya. Serangga, tafih, sesuatu yang tidak berarti. Tapi kenapa mereka semakin berani kepada kaum muslimin? Mereka semakin mau unjuk kebolehannya. Ketika umat ini lalai dari agamanya, ketika kita lalai dari jati diri kita, maka ini Rasulullah SAW menggambarkan dengan jelas. Ketika umat ini sudah menjadi ghusa, sudah menjadi buih, yang wujuduhum ka'adamihim, adanya seperti tidak adanya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surat Ar-Ra'd, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un naasa fayamkutsu fil ardh. Adapun zabad, buih, sama sekali tidak ada nilainya, sama akan hilang sia-sia. Maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah bahasanya permasalahan pendidikan iman, pendidikan Islam adalah satu masalah yang mesti menjadi tanggung jawab kita bersama. Pokoknya adalah kita sebagai orang tua, tanggung jawab bagaimana menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar senantiasa terjaga dalam fitrahnya. Yang Rasulullah SAW telah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa kata Rasulullah? Fa'abawahu, kedua orang tuanya ini. Artinya di sini tanggung jawab. Mau dikemanakan si anak ini, tanggung jawab orang tuanya. Mau dijadikan apa si anak ini, tanggung jawab orang tuanya. Apakah mau dijadikan sebagai bahan bakar api neraka? Ataukah kemudian mau ditawarkan kepada, disodorkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan agamanya? Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, bukan Yahudinya. Karena Yahudi pun juga tidak akan menerima dari kita kalau kita masuk agama mereka. Dan itu tidak dikendaki oleh Yahudi, enggak ada sejarahnya orang non-Yahudi masuk agama Yahudi. Tapi menjadi ke-Yahudi-Yahudian, artinya mengadopsi semua apa yang datang dari mereka. Dari moralitasnya, dari agamanya, dari keyakinannya, dari prinsipnya, dari ibadahnya, segala gerak-geriknya sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diikutinya pula. Maka ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting sekali, tanggung jawab. Jadi bukan guru atau ustadz atau yang lainnya. Yang paling pokok adalah kedua orang tuanya, fa'abawahu. Yang ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya waspada orang-orang yang ditinggalkan di belakang mereka generasi dhurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Tentunya kelemahan yang paling membahayakan adalah kelemahan dalam agamanya. Kelemahan dalam prinsip dan manhajnya. Kelemahan dalam ibadahnya. Kelemahan dalam keterkaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat membahayakan. Kelemahan dunia, semua ada jatahnya. Semua ada bagiannya. Masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Kelaparan pasti ada jatahnya. Tapi agama adalah yang sangat urgen, sangat pokok sekali. Yang dengan agama seseorang akan bisa tahan. Dengan agama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya akan bisa tahan, tidak akan digadekan begitu saja agamanya dengan sekeping dari dunia. Tapi ketika agamanya ini lemah, akan sangat mudah sekali untuk kemudian menggadaikan agamanya ini hanya karena sekeping dari dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita. Anak-anak ini merupakan amanah dan sekaligus fitnah. Amanah dan sekaligus fitnah. Sebagaimana yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian dalam merupakan fitnah, ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kita. Siapa yang paling baik, lebih baik, yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akankah dengan anak Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dengan anak itu akan kemudian menjadi sarana kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sangat berbahagia sekali ketika sebuah keluarga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki kepadanya dengan seorang anak. Dan ini harapan bagi semua keluarga tentunya. Dan mereka yang belum punya anak pun ini sangat-sangat mengharapkan, berbagai upaya diupayakan. Tapi kemudian yang sudah punya anak, apakah sudah benar-benar disyukuri dengan anaknya itu atau kemudian dikufurinya? Karena anak merupakan bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat. Ketika belum punya anak mengharap punya anak, ketika punya anak terkadang disia-siakan. Makna disia-siakan itu terkadang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Bagaimana ibadahnya, bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, kemana dia bergaul, dengan siapa dia berjalan. Ini orang tua. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita untuk kita senantiasa mengkhawatirkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana perhatiannya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, sedemikian perhatiannya kepada anak-anak mereka. Kita lihat pada pribadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebuah contoh teladan yang sangat baik sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak, sebagai seorang kepala rumah tangga, dan juga sebagai seorang da'i dan mubalik. Contoh teladan pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai seorang anak, baktinya kepada orang tua sangat luar biasa. Senantiasa diperhatikannya agar orang tuanya ini mengikuti kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata-kata yang santun, dengan ucapan-ucapan yang lembut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun kepadamu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahandaku, ikutilah, telah sungguh telah datang kepadaku ilmu yang ini belum datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan bimbing, aku akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Lembutnya Nabi Allah Ibrahim AS kepada bapaknya. Meskipun yang didapatkan dari bapaknya adalah sebuah gertakan, mengatakan araghibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah kamu dengan sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, kalau enggak berhenti kamu ngomong seperti itu, aku akan rajam kamu. Seorang bapak seperti itu. Tapi seorang anak, subhanallah, kita lihat apa jawab Nabi Ibrahim alaihi salam. Salamun alaik, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Lembutnya seorang anak. Contoh teladan kita sebagai seorang anak, bagaimana bakti kita kepada orang tua meskipun kafir, tetap dalam koridor yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan min abarril bir, merupakan bakti seorang anak yang paling baik terhadap orang tua adalah menyelamatkannya dari kesesatan, menyelamatkannya dari kekufuran, menyelamatkannya dari kebid'ahan, menyelamatkannya dari kemungkaran dan kemaksiatan. Maka mestinya kita berterima kasih sebagai seorang bapak ketika diingatkan oleh anaknya, Pak, kata ustadz itu, kalau laki-laki itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Kok bapak sukanya sholat di rumah terus? Bangga mestinya seperti itu mendapatkan seorang anak yang mau mengingatkan kepada orang tuanya. Walhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai seorang anak. Sebagai seorang bapak Nabiullah Ibrahim alaihi salam, khawatir dan takutnya luar biasa kalau sampai-sampai kemudian menyimpang dari agamanya. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Kita tahu siapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau yang menghancurkan berhala-berhala di kaumnya, namun beliau sendiri merasa tidak aman dari menyembah kepada berhala. Maka akankah kita kemudian lebih merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihi salam? Akankah kita kemudian merasa aman dengan diri kita dan anak-anak kita dari terjerumus, dari tergelincir dari berbagai penyimpangan? Maka ini teladan yang baik. senantiasa menyandarkannya, memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sabat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mendekati hal-hal yang itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang senantiasa kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana menjadikan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun yang menyejukkan mata kita. Maka ini sekali lagi juga tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kepada juhud wal jihad, wal istihad. Dibutuhkan kepada kesungguhan, dibutuhkan kepada kesabaran, dan juga dibutuhkan kepada pengorbanan. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab orang tua. Maka jangan kamu sekali-kali merasa bahwasanya orang tua ketika sudah menyerahkan kepada apa anaknya kepada sebuah badan pendidikan dilepas begitu saja. Jangan. Maka tanggung jawab di sekolah atau di tempat pendidikan adalah kepada mereka para ustadznya. Namun pantauan di rumah tetap orang tua adalah merupakan tanggung jawab pokoknya. Karena ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah banyak menyebutkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan ini. Untuk kita banyak perhatian dengan pendidikan anak ini. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Bagaimana semestinya kita mengarahkan kepada anak-anak kita. Maka ini semuanya juga tidak terlepas dari peranan seorang bapak, peranan seorang suami untuk senantiasa juga perhatian dengan seluruh isi rumah tangganya. Dari istrinya, kemudian juga anak-anaknya. Agar senantiasa juga dididik dan diarahkan kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terlebih seorang ibu adalah merupakan madrasah yang pertama. Merupakan sekolahan yang pertama bagi anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dadtaha adada syaban thayyibal a'raq. Ibu adalah merupakan madrasah yang manakala jika disiapkan dengan baik akan melahirkan generasi-generasi yang indah. Generasi-generasi yang tangguh. Generasi-generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa estafet risalatul Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini semuanya adalah tanggung jawab bagi seorang bapak. Lebih dari itu setelah kita berusaha penuh kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain, maka wat taufiq biyadillah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah penggembala, penanggung jawab dan pimpinan, dan masing-masing akan dimintai akan bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah pendidikan anak adalah bagaimana kita menggoreskan catatan-catatan yang suci kepada sebuah kertas yang masih polos, yang belum terkontaminasi dengan apapun ini pada anak-anak kita yang belum terkena beban, untuk kemudian dididik, untuk kemudian dipoles dengan bimbingan-bimbingan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wassalam tuntunkan kepada kita. Karena dikatakan oleh Abu Muhammad ibn Abi Zaid Al-Qirwani rahimahullahu taala dalam risalahnya, dalam kitabnya Risalah, beliau mengatakan wa'lam anna khairal qulubi aw'aha lil khair. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik hati adalah hati yang paling bisa menjaga kepada kebaikan. Wa arhal qulub lil khairi ma lam yasbiq asy-syarra ilaihi. Dan hati yang paling baik untuk bisa menjaga adalah hati yang belum didahului dengan keburukan sebelumnya. Belum terkena polusi. Belum terkontaminasi dengan apapun. Wa aula ma'uniya bihin nasihun. Dan ini satu masalah yang mesti menjadi perhatian bagi orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat. Adalah nasihat kepada hati yang masih bersih. Wa raghaba fi ajri raghibun. Dan memberikan targhib, mendapatkan pahala, mengharapkan pahala dari orang-orang mengharapkannya. Adalah isalul khair ila qulubi auladil mu'minin. Menyampaikan kebaikan ke dalam hati anak-anak kaum muslimin. Liyurassikha fiha. Agar kebaikan ini rasikh, kokoh. Agar kebaikan ini mantap, menancap dalam benak hati anak-anak kita. Wa tanbihuhum ala ma'alimid diyanah. Dan mengingatkan mereka dengan wawasan-wawasan agama ini. Dengan keluasan masalah syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengenalkan kepada mereka hududis syariati liyurdu alaiha. Batasan-batasan syariat-syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka itu ridha dengannya. Dan agar mereka meyakininya. Dengan apa yang tertancap dalam jiwa dan hati mereka ini. Wa ta'mala bi jawarihuhum. Kemudian anggota badan mereka pun juga menjalankannya. Merealisasikan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya. Fa innahu ruwiya anna ta'lima as-sighar li kitabillahi yutfi'u ghadaballah. Maka sesungguhnya mengajari anak-anak kecil dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ta'lima as-sayf as-sighar kan naqs fil hajar. Dan mengajarkan sesuatu terhadap anak-anak adalah seperti mengukir di atas batu. Nasihat yang sangat indah. Bagaimana semestinya kita menancapkan bimbingan dan tarbiyah kita kepada anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya kita mengetahui. Itu semuanya pun juga kita fahami bersama. Namun Allahul Musta'an. Sekali lagi yang namanya syaitan tidak pernah senang dengan yang namanya kebaikan. Yang namanya iblis senantiasa menebarkan jaring-jaringnya. Agar umat ini lalai dari agamanya. Agar umat ini jauh dari Rabbnya. Maka kita lihat. Semua pun juga ikut andil. Dalam mendidik kepada anak-anak kita. Kita jaga di rumah. Kita serahkan kepada sekolah yang insya Allah mungkin kita harapkan tanggung jawabnya. Dalam masalah agama. Tapi ternyata tidak aman dari lingkungannya. Tidak aman dari kerabat keluarganya. Tidak aman dari dan lain sebagainya. Terkadang yang di sekolahan, yang di mahad, yang di pesantren, sungguh-sungguh dalam memperhatikan kepada anak didiknya, ketika pulang orang tua kurang perhatikan. Datang lagi ke sekolah, datang lagi pesantren, datang dengan hal-hal yang baru lagi. Yang menjadikan kalang kabut para ustadznya. Ini sering terjadi seperti itu. Harus mengawali dari, hanya karena liburan satu minggu saja pulang, balik lagi ke pesantren, balik lagi ke sekolah, sudah berbeda dari didikan selama sekian bulan. Hanya karena, maka di sini perlu adanya ta'awun. Perlu adanya timbal balik. Saya katakan seperti itu karena saya sendiri merasakan. Ketika berkecimpung dalam masalah pendidikan, subhanallah. di sekolahan, di pesantren kita harapkan kita senantiasa pantau terus bagaimana keadaan si anak. Tapi giliran liburan sudah. Si anak sebenarnya terjaga, tapi kemudian di rumahnya tidak terjaga. Orang tuanya, pergaulannya, ketika di rumah terjaga, mungkin diajak anjang sana, ziarah ke tempat kerabat dan sanak keluarganya. Nah ini juga ternyata dari tontonan-tontonan dan perilaku yang kemudian menjadikan anak pun Allah musta'an. Maka ini tidak sembarangan. Apalagi kalau kemudian kita melihat dan mengaca kepada sejarah bagaimana para salaful ummah dalam menjaga kepada anak-anak mereka ini. Maka ini diantara upaya kita di masa-masa seperti sekarang ini untuk betul-betul kita berupaya menjaga anak-anak kita agar terjaga tarbiyahnya, terjaga pendidikannya. Dan tentunya itu semuanya akan bisa kita jalani manakala kita juga memahami akan bagaimana tuntunan-tuntunan kitabullah dan sunnah-sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak menggampangkan dalam masalah, segala permasalahan apapun, untuk kita senantiasa perhatian. Maka manakala dari masalah-masalah yang kecil kita perhatian, insyaallah anak pun juga akan terbimbing, terdidik. Dalam masalah-masalah besar pun juga akan senantiasa terbiasa dengannya. Namun demikian, kalau ternyata itu semuanya sudah kita upayakan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, maka Nabi Nuh alaihi salam juga mengatakan kepada Allah, mengeluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang anaknya, innahu min ahli, itu dari keluargaku. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu laisa min ahlik, innama ya'malu ghairu salih, itu bukan dari keluargamu. Sesungguhnya dia beramal dengan itu bukan dengan amalan-amalan yang salih. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini menjadi perhatian kita. Kemudian manakala kita perhatian yang pertama tentang keutamaan-keutamaan mendidik anak dan mengajari mereka. Kita senantiasa perhatian dengan masalah keutamaan ini yang menjadikan kita itu lebih semangat dalam memperhatikan kepada anak-anak kita. Dan ini tuntunan sebagai upaya untuk jangan sampai menjadikan anak-anak kita kita jadikan sebagai bahan bakar api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana upaya kita dari menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari bahan bakar api neraka ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menjelaskan, ketika menjelaskan menafsiri ayat ini, yakni kata beliau, allimuhum wa'adzibuhum, ajari mereka dan didik mereka dengan adab yang baik. Ini kata Ali bin Abi Thalib, ma'ana qu anfusakum wa ahlikum nar, ajari supaya diberi ilmu, diajari. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua mendidik kepada anak-anaknya. Ima dari dirinya sendiri kalau memang punya ilmu, bisa juga kemudian diberikan kepada orang-orang yang mumpuni atau yang bertanggung jawab dalam masalah pendidikan. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga banyak menyebutkan dalam hadisnya tentang keutamaan-keutamaan adab ini. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabi hasan. Tidak ada satu tanaman yang paling baik yang ditanamkan oleh seorang bapak kepada anaknya daripada menanamkan adab yang baik. Dan masalah adab adalah segalanya. yang dengan adab ini seseorang itu akan bisa tahu bagaimana mesti bermuamalah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, adab kepada orang tuanya, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada yang lebih muda, adab sampai segala sesuatu. Sampai toh adab kepada binatang pun juga masalah adab. Dan ini merupakan bagian dari adab, adab ilmu yang harus kita upayakan, urus kita didik kepada anak-anak kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan, لأن تتعلم أدب من أداب العلم أحب إلي من أن تتعلم 70 فنا من فنون العلم. Engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu, itu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapatkan pahala yang besar yang akan didapatkan oleh seorang bapak dan seorang pendidik ketika mendidik anak-anaknya, ketika mereka mempraktikkan, mereka mengamalkan hasil didikannya ini. Dan anak adalah merupakan hasil upaya kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak ini merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Maka kalau anak ini menjadi baik, ini usaha yang baik. Orang tuanya akan ikut panen. Orang tuanya akan ikut memetiknya. Namun kalau anak ini tidak baik, nasallallahu salamal afiyah, maka orang tuanya pun juga akan terkena, akan mendapatkan tuntutan. Nasallallahu salamal afiyah. Bagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahasanya anak adalah merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Maka anak yang saleh ini senantiasa kita harapkan. Bagaimana menciptakan, melahirkan seorang anak yang saleh? Harapan orang tua seperti itu. Namun terkadang cara-cara untuk mendapatkannya tidak ditempuh. Bagaimana proses untuk bisa menjadikan seorang anak menjadi saleh ini tidak ditempuhnya. Maka ini harus diperhatikan. Melihat dari segala sisi. Untuk betul-betul agar benar-benar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Bukan sekedar harapan. Tapi ada realisasi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan tuntunan dan memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari masalah pendidikan anak ini. Karena itu janganlah kita kemudian bakhil-bakhil kalau kemudian terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan anak. Kalau itu kembalinya kepada anak, tidak akan hilang dari kita. Tidak akan lepas dari kita. Cepat atau lambat kita akan memetiknya. Tidak di dunia, di akhirat pasti akan kita memetiknya. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah kita semuanya akan, itu merupakan tanaman yang kita tanam. Walau luqmatan fi fiyyim ra'atik, meskipun hanya satu suapan yang masuk dalam mulut istrimu itu. Hanya keluarga kita dan anak merupakan bagiannya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi seorang bapak punya peranan yang sangat baik. Punya peranan yang sangat mulia bagaimana memberikan bimbingan, bagaimana memberikan tuntunan. Karena itu hendaknya seorang bapak ini betul-betul manakala menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang saleh, harus mau belajar agama. Harus mau mempraktikkan masalah agama. Jangan kemudian anaknya diajarkan, anaknya diberikan ke sekolah-sekolah Islam, bapaknya tidak perhatian dengan agamanya. Maka ini yang seperti ini tidak ubahnya seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya. Mereka orang-orang yang memberikan nasihat kepada orang lain tapi melalaikan kepada dirinya. Dan ini keadaan orang-orang ahlul kitab. Ada khoslah, ada bagian dari sifat-sifat mereka. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memberikan tuntunan kepada kita. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya adalah pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita contohkan kebaikan kepada anak-anak kita, anak-anak kita mengikutinya, makan dengan tangan kanan, dengan bismillah, kita ajari kita ke masjid, dan seterusnya, rajin untuk sholat berjamaah, anak-anak kita mengikuti kita, masya Allah, bagi kita pahala, dan bagi kita juga pahala dari anak-anak kita ini. Ini yang kita harapkan. Seorang anak yang kita harapkan akan bisa menolong kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka penting artinya untuk benar-benar kita perhatian. Mengajari mereka dengan kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan asbabu salahin. Merupakan a'zam asbab salahin, merupakan sebab yang paling besar dari kebaikan dan kesolehan mereka. Juga senantiasa mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asna. Perhatian. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat dari seorang bapak, dan itu sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladziina yamshuuna al-ardhi hauna, dan seterusnya sampai kemudian disebutkan mereka mengucapkan walladziina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa berdoa, orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah istri dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, menyejukkan mata kami. Ini sifat daripada ibadur rahman yang selalu perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Dan di antara perhatian ini adalah masalah pendidikan. Bagaimana mendidik anak-anaknya dan juga istrinya juga agar menjadi seorang pendidik yang baik. Seorang ibu yang menjadi madrasah bagi anaknya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara hak mereka, hak anak dari bapak-bapak mereka adalah mengajari dan memberikan adab kepada mereka. Maka ini merupakan hak anak adalah dididik dan diberi adab dengan adab yang baik, agar mereka tumbuh dengan akhlak, dari akhlaknya orang-orang saleh dari kaum muslimin, terjaga dari pergaulan bercampur baur dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, mengajari mereka kitab Allah Al-Quranul Karim, mengajari mereka dengan lisanul adab, lidah yang penuh adab, lidah yang santun, memperdengarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga menjelaskan kepada mereka aqawilus salaf, dari pernyataan dan perkataan mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan mengajari kepada mereka tentang hukum-hukum agama yang ini sangat-sangat dibutuhkan kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah membimbing mereka. Kalau ini semuanya sudah tertanam, permasalahan makasib, permasalahan mencari ma'isyah, pun juga dibimbing agar mencari ma'isa, mencari penghidupan dengan hal-hal yang terpuji dan dengan hal-hal yang itu bisa diharapkan keberkahannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ketika seorang dari mereka, dari anak-anak kita sudah sampai, sudah cukup berakal, yang tentunya dari kecil kita senantiasa berusaha mendoakannya, selalu mendoakannya, membimbingnya, mengarahkannya. Tidak hanya ditimang-timang saja, tapi senantiasa didoakan agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mulai berakal, sudah mulai bisa berpikir, kemudian dikenalkan kepada mereka dengan kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan disibukkan dengan masalah itu supaya jangan sampai diperdengarkan kepada mereka dari perkataan orang-orang yang kotor, pernyataannya ahlul ilhad, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam agama. Mengingatkan kepada mereka dan terkadang berikan tahdzir, peringatan keras kepada mereka agar menjauh dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Halimus sabi as-salat wa huwa ibnu sab'i sinin." Ajarilah anak untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhu alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, pukullah mereka manakala tidak mau menjalankan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai membolehkan untuk dipukul si anak ini? Agar si anak senantiasa dalam koridor yang disyariatkan, terjaga dalam fitrahnya, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, perhatian dengan agama dan ibadahnya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban seorang bapak untuk senantiasa membimbing anak-anaknya dan mendidiknya dalam karir syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hak mereka, hak anak-anak terhadap bapaknya adalah an yahrisa aba'uhum 'ala talabil ilm. Hendaknya bapak-bapak mereka itu perhatian kepada anak agar si anak selalu talabul ilm. Agar si anak selalu belajar. Dan tentunya ketika memerintahkan anak untuk belajar, seorang bapak pun juga dituntut untuk belajar. Tidak mesti harus kuliah, tidak. Tapi permasalahan agama adalah pokok. Hadir di majlis ta'lim, memakmurkan masjid dengan majlis-majlis ilmu, kita ramaikan, kita perhatian dengan itu. Jangan kemudian kita suruh, nah ayo belajar, nah ayo ke madrasah, nah ayo ke mahat, ayo ke pesantren. Tapi kemudian orang tuanya tidak perhatian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun?" Meskipun khitab ini kepada orang-orang ahlul kitab, tapi kalau kemudian kita juga seperti mereka, ada khoslah, ada bagian pada diri kita tentang sifat orang-orang ahlul kitab yang nempel pada kita. Atakmuruna nasa bilbir? Apakah kamu perintahkan manusia dengan kebaikan, watan sauna amfusakum, dan kamu lalaikan diri kalian sendiri? Merintahkan kepada anak untuk baik, untuk taat, untuk beribadah, untuk belajar, untuk... Nah, sementara orang tuanya enggak perhatian. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sebanding, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela. Afala taqilun, kata Allah. Apakah kalian tidak mikir, tidak berakal? Ini yang Allah Subhanahu wa taala celah. Maka sekali lagi, jangan semata-mata sudah diserahkan pada pesantren, kepada sekolahan, sudah punya tanggung jawab keluarnya anak kayak apa? Enggak urusan pokoknya. Enggak bisa seperti itu. Harus ada ta'awun. Harus ada kerjasama yang baik. Agar bagaimana si anak ini benar-benar bisa terbimbing. Yang di sekolahan perhatian, berikan bimbingan ilmu dan seterusnya. Yang di rumah juga senantiasa menjaga dan mendoakan. Jangan lupa. Orang tuanya, ibunya senantiasa mendoakannya. Dan membimbingnya, mengarahkannya. Dengan apa-apa yang telah dipelajarinya di sekolahnya. Dan tentunya sebaik-baik yang ditinggalkan bagi seorang bapak terhadap anak-anaknya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ajari anak-anak kita dengan kebaikan, kemudian anak-anak kita menjalankannya, masya Allah. Sebagaimana diriwayatkan seorang Abdul Salih, seorang hamba yang salih di surga, tiba-tiba kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi anna lihada. Dari mana aku dapatkan ini? Dari mana aku dapatkan kemuliaan ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika lak. Dengan permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Ini yang kita harapkan. Anak-anak kita. Untuk senantiasa mendoakan kepada kita. Dan ini ilmu yang bermanfaat ketika kita tinggalkan kepada anak. Kalau yang kita tinggalkan kepada mereka harta dunia, paling-paling jadi rebutan. Warisan, paling-paling nanti akan malah bisa terjadi pertumpahan darah. Boleh jadi seperti itu. Tapi ilmu yang kita tinggalkan kepada mereka, ini warisan yang paling mulia. Dan ini warisan yang akan terus, di samping mereka juga mendapatkan warisannya, kita juga akan terus mendapatkan bagiannya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesolehan bapak, kesolehan orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak bagi mereka adalah perhatian. Merupakan hak mereka anak-anak kita adalah orang tua senantiasa perhatian dengan pendidikannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah rahimahullahu taala, qala ra'a abinasan yamurruna ba'dhum bayna yaday ba'd fi shalah, faqala tara abna ha'ula idza adraku yaqulun inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan, bapakku melihat sekelompok orang, yamurruna ba'dhum bayna yaday ba'd fi shalah, mereka melewati sebagian mereka dalam salat, berjalan di depan orang yang sholat. Maka kata bapakku mengatakan, taro abna haula idza adraku. Kamu lihat anak-anak mereka, kalau mereka lihat yang seperti ini, mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana kadzalika yafalun. Kami dapati bapak-bapak kami seperti itu mereka melakukan. Maka anak itu akan mencontoh, meneladani, mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu yang jadikan dalil. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan tuntunan kepada kita dan berikan tahdzir dan peringatan keras kepada kita untuk betul-betul kita mengkhawatirkan kepada mereka ini. agar senantiasa perhatian. Pertama, perhatikan diri kita sebagai seorang bapak, dan berikutnya tentunya adalah anak-anak kita. Karena itu senantiasa kita jaga dengan keluasan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, untuk bagaimana terus diarahkan untuk thalabul ilm, menemaninya dalam safarnya, dan juga senantiasa dalam bimbingannya. Meskipun di tempat yang jauh, senantiasa dalam perhatian, dalam pantauan orang tuanya. Tidak diserahkan begitu saja. Maka sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahli faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan, mempersiapkan seseorang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berperang. Dan dalam hal ini, seorang thalibul ilm, seorang anak yang belajar mengkaji agama, mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang mempersiapkan segala perabotan dan segala kebutuhannya adalah sama akan bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh anaknya. Keutamaan-keutamaan demikian besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalan ilmu. Maka kalau itu jalan ilmu yang kita tempuh, insyaallah kemudian-kemudian akan kita dapatkan. Maka seorang bapak atau orang tua jangan sampai merasa khawatir ketika membelanjakan hartanya di jalan ilmu, membelanjakan hartanya dalam rangka untuk thalabul ilm. Di jalan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalannya lebih besar dari apa yang diinfakkannya. Maka ketika membimbing pada anak-anaknya juga demikian. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mengaca kepada sejarah para salaful ummah, betapa mereka sangat-sangat perhatian dengan anak-anak mereka ini. Dididik di rumahnya sampai mereka benar-benar seperti kisahnya Abu Khaisamah atau juga yang lainnya, yang orang tuanya sangat-sangat perhatian, atau juga seperti kisahnya Haywah, atau juga kisahnya Rabi'atul Ra'i, yang kita lihat bagaimana perhatian bapak kepada anak-anaknya dan istrinya ini. Kisahnya Rabi'atul Ra'i ini, yang ketika itu bapaknya mau pergi berjihad, istrinya ditinggalkannya dalam keadaan hamil. Maka si suami ini memberikan, mengingatkan kepada istrinya, agar kalau nanti lahir, supaya betul-betul dijaga dan diperhatikan masalah pendidikan, masalah tarbiyahnya. Seorang istri yang terdidik dengan bimbingan suaminya ini senantiasa ingat dengan wasiat dari suaminya. Suaminya pergi berjihad sampai bertahun-tahun tidak pulang. Sampai dihabarkan sudah tidak kembali lagi. Tapi kemudian qadar Allah, dia bisa kembali dalam waktu yang sudah cukup lama. Datang masuk ke rumahnya, ngetok assalamualaikum, masuk rumah. Nah, kemudian menanyakan, mana anakku? Si istri mengatakan, keluarlah ke masjid. Maka jika kamu dapati ada orang yang duduk di halaqah, dan di sekitarnya itu banyak sekali orang-orang mendengarkannya, itulah anakmu. Kemudian bapaknya pun juga datang ke masjid dan melihat itu. Kemudian balik ke rumahnya. Selesai mengisi tahdits, menyampaikan hadis ini, kemudian masuk ke rumahnya, didapatnya di dalam itu ada orang asing, karena enggak pernah kenal dengan bapaknya ini. Sampai hampir terjadi perkelahian dengan bapaknya ini. Berapa tahun tidak ketemu. Dan ini kita lihat bagaimana ta'awun yang baik antara suami dan istri. Seorang istri meskipun ditinggal oleh suaminya, sangat perhatian. Sebagaimana hal itu juga seperti kisahnya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam mendidik kepada anaknya Imam Syafi'i ini. Sampai menjadi seorang imam. Tidak menghalangi ketidakadaan dari harta yang dimilikinya. Tidak menghalangi untuk kemudian terus. Mengarahkan si anak agar terus belajar dan belajar. Maka jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya itu adalah demi anak. Maka anak menjadi perhatian kita. Jangan sampai anak kelaparan misalkan. Atau anak terhenti karena hanya karena terkadang mendahulukan kita. Satu kisah. Ya. Dari kisahnya Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan dari Ahmad bin Sulaiman. Yang ketika itu mendapatkan kesulitan. Maka curhat kepada Ibrahim Al-Harbi. Dengan kesulitan hidupnya. Dhiqil ma'i dhiqil a'is. Penghidupannya sempit. Namun kemudian Ibrahim Al-Harbi memberikan kisah yang sangat mengharukan. Dan beliau mengatakan, janganlah hatimu itu gundah. Janganlah sempit. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong di balik kesusahan yang kamu dapati itu. Kemudian beliau mengisahkan, pernah suatu saat saya mendapatkan kesulitan yang sangat sulit. Sampai sama sekali tidak memiliki sesuatu yang untuk makan keluargaku. Maka istriku sampai mengatakan, sekarang aku dan engkau bisa sabar untuk tidak makan. Maka bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini? Kemudian kata istrinya, serahkan kepadaku dari buku-bukumu itu. Biar aku gadaikan atau aku jual. Demi anak. Maka dengan berat hati diserahkannya. Kemudian dijadikan bukunya itu digadaikannya. Kemudian beliau katakan, saya itu punya sebuah rumah. Yang rumah itu disitulah buku-bukuku. Yang biasa aku duduk di situ untuk membaca, untuk menulis. Dan juga untuk mutala'ah di situ. Dan ketika tiba malam hari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kemudian aku bertanya, siapa? Kemudian dijawab, seorang laki-laki dari tetangga yang datang. Kemudian kata Ibrahim Al-Harbi mengatakan, masuk. Kemudian yang ngetuk pintu mengatakan, matikan lampu, saya akan masuk. Matikan lampu itu baru saya akan masuk. Maka kemudian Ibrahim Al-Harbi mematikan lampunya dan mengatakan, masuklah. Maka dia pun masuk dan meninggalkan sesuatu kemudian pergi. Kemudian kata Ibrahim Al-Harbi mengatakan, saya nyalakan lampu lagi, tiba-tiba saya melihat di situ ada berbagai makanan yang sudah dihidangkan, kemudian juga satu bungkusan yang berisi dirham. Sampai kemudian dipanggil istrinya dan diingatkan, bangunkan anak-anak kita sampai mereka supaya makan. Kemudian keesokan harinya dibayarnya semua hutang-hutangnya. Sampai tidak hanya sampai itu saja, sampai ketika tiba musim haji, datang seorang dari Syam yang apa namanya membawa barang-barang di dalam apa dibawa oleh seekor dua ekor unta, menanyakan tentang rumahnya Ibrahim al-Harbi. Maka kata Ibrahim mengatakan, sayalah orangnya. Kemudian ditinggalkan itu semuanya. Ini ada titipan dari seorang dari Khorasan. Siapa dia? Kata orang tadi mengatakan, saya telah dijanji supaya tidak menyebutkan namanya. Ini terkadang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Manakala yang kita korbankan, manakala yang kita perhatikan adalah masalah-masalah ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan kepada kita. Karena sekali lagi jalan ilmu adalah jalan kebaikan. Jalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita, manakala kita arahkan kepada keilmuan, ini yang insya Allah akan semakin kokoh. Akan bisa memantapkan kita. Dan akan bisa tidak hanya kepada kita saja, kepada anak-anak kita dan semuanya itu akan berjalan dengan baik. Manakala sekali lagi perhatian dengan masalah-masalah ilmu ini. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat-wasiat dari para ulama salaf banyak diberikan kepada kita. Untuk betul-betul kita sangat perhatian dengan mereka. Dan kita lihat juga bagaimana para umara pada masa khususnya generasi yang pertama, kedua dan ketiga, tiga generasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah dari mereka begitu perhatiannya kepada anak-anaknya. Karena sekali lagi anak ini adalah merupakan estafet daripada risalatul Islam. Maka jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wasiatnya Umair bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala Nabi Ja'far al-Khutami anna Umair bin Habib kana lahu maulan yu'allimu banihi al-Qur'an wal-kitab. Bahasanya Umair bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu memiliki seseorang yang dia suka mengajarkan kepada anak-anaknya itu Al-Qur'an. Faja'ala yudhakiruhum an-nisa' wad-dunya. Ini kita lihat. Meskipun ada seorang pendidik yang mendidik anak-anaknya di rumahnya, tapi juga si pendidik ini pun juga senantiasa diingatkan. Bukan kemudian dilepas begitu saja. Maka jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kemudian kita sebagai orang tua, kita serahkan anak kita kepada sebuah madrasah, kemudian kita menyerahkan begitu saja. Maka ini perlu ada ta'awun. Ada kerjasama yang baik, sekali lagi kerjasama yang baik. Antara orang tua dengan para pendidik. Agar si anak betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika di sekolah dan ketika di rumah tidak jauh berbeda. Dikatakan wasiatnya Utbah bin Abi Sufyan kepada Abdul Samad, yang ini juga pendidik anaknya. Bagaimana kita lihat di sini para salaful ummah mengingatkan kepada para pendidik mereka sendiri, para pendidik anak-anak mereka. Katanya, liyakun awwala islahika baniyya islahu nafsik. Hendaknya yang pertama kali kamu lakukan dalam memperbaiki anak-anakku adalah perbaiki dirimu sendiri. Ini kita lihat. Tentunya ketika seorang orang tua mengatakan seperti itu adalah dirinya sudah mengawalinya. Sebelum mengingatkan kepada muadzibnya. Sebelum mengingatkan kepada guru dari anak-anaknya. Dikatakan oleh beliau, fa inna uyunahum maqudatun bi aidik. Maka sungguhnya mata-mata mereka itu terikat dengan apa yang ada pada cacat padamu. Fal hasanu indahum ma fa'al. kebaikan pada mereka adalah apa yang kamu lakukan. Maka ini kita lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang terjadi. Dikatakan fal hasanu indahum, kebaikan menurut anak adalah kebaikan yang dilihat dari para pendidiknya. Terkadang setelah diserahkan oleh si pendidik, orang tua terkadang dikesampingkan. Ini manakala orang tua tidak perhatian tentunya. Tapi kalau orang tua diperhatikan, senantiasa memperhatikan, tidak akan terjadi yang seperti itu. Wal qabihu ma tarak, yang namanya keburukan adalah apa yang kamu tinggalkan. Maka teladannya adalah pendidiknya. Halimhum kitab Allah katanya. Ajari mereka dengan kitab Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala tumillahum fayakrahu, jangan jadikan mereka bosan. Ini sekali lagi juga kepada para pendidik, para ustaz dan ustazah yang mendapatkan amanah dari pendidikan ini, supaya betul-betul diarahkan kepada pendidikan yang mengarahkan sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan pendidikan yang tidak membosankan, menjadikan anak itu tidak senang. Wala tada'ahum minhu fayahjur, dan juga jangan dibiarkan begitu saja sampai kemudian mereka pun akan meninggalkannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat sinkronisasi antara tiga dimensi yang senantiasa terkait satu dengan yang lainnya. Antara bapak, antara anak, kemudian antara pendidiknya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan wa kun lahum kattabibur rafiq, jadilah kamu bagi mereka seperti tabibun rafiq, seperti seorang dokter yang lembut yang selalu menemani. Alladzi la ya'jilu bid-dawa hatta ya'rifa adda, yang tidak terburu-buru dalam memberikan resep, yang tidak terburu-buru dalam mengobati sampai tahu betul apa penyakitnya. Maka ini kemarin juga sudah kita kupas tentang masalah ini. Harus memiliki pandangan yang universal, pandangan yang menyeluruh, tidak hanya semata-mata kepada materi pelajaran yang diajarkannya, tapi didikan-didikan agama ini, pandangan masalah agama, supaya apa materi yang disampaikannya betul-betul diarahkan. Meskipun mengajari pelajaran-pelajaran umum, meskipun itu mengajari masalah biologi, matematika dan seterusnya, arahannya adalah kepada mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Maka ini seorang dokter seperti itu. Kun lahum kattabib. Jadilah pendidik itu seperti seorang dokter yang lembut, dokter yang selalu menemani, yang tidak terburu-buru dalam mengobati pasiennya. Wamna'hum min muhadatsatin nisa', cegah mereka dari berbicara kepada wanita. Kalau itu anak laki-laki, jangan dibiarkan ikhtilaf, campur baur. Ya. Dan ini upaya. Apalagi seperti sekarang, tidak diajari anak sudah luar biasa pinternya. Apalagi sekarang yang diangkat adalah isu-isu pornografi dan seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Maka kita jangan buka pintu ini. Muhadatsatun nisa. Dan betapa sekarang anak-anak itu cepat gedenya. Cepat dewasa. Anak-anak baru kelas 3 SD sudah bicaranya mengerikan itu. Ini lingkungan kita. Yang ini tentunya juga tidak lepas dari apa yang dikatakan asyaitonir rajim fi baiti kulli muslim. Setan yang terkutuk yang ada di setiap rumah kaum muslimin. Apa itu? Televisi ini. Peranannya sangat luar biasa. Kalau tidak dijaga, bukan berarti mengharamkan masalah ini ya. Sekali lagi, tapi ini benar-benar yang namanya tayangan-tayangan yang ada sangat luar biasa ini. Tidak hanya masalah maksiatnya, kesirikannya, dan seterusnya sudah yang namanya kesyirikan dibalut dengan sesuatu yang terlihat glamor, terlihat ngetren, terlihat ilmiah dan seterusnya, padahal itu syiriknya. Belum lagi dan lain sebagainya. Maka ini semuanya ikut andil dalam mendidik anak-anak kita. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tanggung jawab kepada semuanya untuk betul-betul diupayakan. Ta'awun yang baik antara guru, orang tua dan semua semua yang ikut andil dalam masalah pendidikan ini untuk betul-betul bagaimana bisa membuat pendidikan kita adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang tidak terkontaminasi dengan masalah-masalah seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih ada karena keterbatasan SDM atau keterbatasan mungkin infrastruktur dan seterusnya, maka taruhlah itu udzur yang bisa diterima. Tapi berikutnya harus ada upaya untuk bagaimana ada pemisahan. Meskipun dalam koridor yang sederhana sekalipun. Jangan kita biarkan anak-anak kita. Kita punya pengalaman. Ya. Di SD Al-Madinah kita di Surakarta sana juga. Ketika awal-awal juga masih seperti itu. Dipisah hanya dengan sekat. Ya. Karena keterbatasan SDM, keterbatasan dana, dan apalagi infrastruktur, kita masih nyewa rumah kecil. Ya. Rumah petak itu saja. Masih susah, belum punya gedung dan ini imbasnya apa? Meskipun ketika di kelas mungkin terlihat enjoy saja ya. Tapi ternyatanya namanya anak itu subhanallah terpatri sekali. Sampai ketika dia sudah di SMP dan berikutnya, yang ternyang teman dulu ketika oh fulan, meskipun sudah pakai cadar. Ini luar biasa. Anak SD itu lah. Maka ini subhanallah. Maka bagaimana kalau kemudian berikutnya ini. Ada ta'awun yang baik. Dan ini sekali lagi adalah fitnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnah bani Israel kanat fin nisa. Ini. Hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa kepada Bani Israel adalah fitnahnya wanita. Lah kalau kemudian dari kecil sudah kita begitukan, subhanallah. Ini. Maka ini wasiatnya para ulama kita. Wamna'hum min muhadatsatin nisa. Cegah mereka dari berbicara dengan wanita. Yang bukan mahramnya tentunya dalam hal ini. Dan ini saja sudah kita jaga ya. Si anak sudah kita jaga, sudah kita ketika di pesantren terus kita pantau dan seterusnya kemana mereka pergi dan seterusnya. Ketika liburan tidak aman. Ya. Meskipun gak punya HP, HP bapaknya di. Ini janjian. Sampai terjadi apa yang terjadi. La haula wa la quwata illa billah, gak perlu saya kisahkan. Ini dari anak-anak kita yang kita bimbing, kita bina dari kecil sudah. Ini. Hanya karena masalah itu. Ikhtilatnya. Ini subhanallah imbasnya sangat luar biasa. Ya akhirnya kedodoran ketika dia tetap di SMP kita. Tapi subhanallah berbagai kasus sampai kita harus ngusir anak. Karena subhanallah. Ini jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat dari para ulama. Bukan wasiat yang berlebihan. Nanya. Tapi itu adalah dalam rangka untuk mengarahkan. Agar si anak itu terjaga. Wamna'hum min muhadatsatin nisa. Maka ini yang penting untuk betul-betul diperhatikan. Dan ini sekali lagi butuh kepada ta'awun. Karena ketika seorang pengelola pendidikan mau berbuat seperti itu pun juga tidak bisa sendirian. Harus dibarengi dengan bagaimana dengan para pendidiknya dan juga orang tuanya. Harus ada ta'awun. Untuk bagaimana bisa terbina atau terciptakan dari suasana pendidikan yang betul-betul minimalnya terjaga dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian beliau katakan wasyghilhum bisiyaril hukama, sibukkan mereka dengan sejarah sirahnya para hukama, orang-orang besar, para ulama, orang-orang ahli hikmah. bukan disibukkan dengan mainan. Sekarang ini subhanallah, kadang di kelas kita sampaikan kisahnya para salafus salih, kisahnya para anbiya, kisahnya orang-orang besar, kisahnya para sahabat. Ketika ngumpul dengan kawan-kawannya atau ketika pulang sudah. Ceritanya Facebook saja ini. Kayaknya merasa bangga dengan seperti itu. Buka email, YM-an dan seterusnya, masya Allah. Dan yang namanya anak seperti itu tidak bisa aman. Sekali lagi tidak bisa aman. Saya katakan tidak bisa aman. Kita pernah seperti itu sampai kecolongan, anak sampai keluar. Ya. Tidak izin. Kemana? Sampai jam 2 malam kita cari. Anak-anak santri ini. Sampai semalaman gak tidur, kemana anak itu pergi. Ujian juga nyambangi ke warnet pernah. Larinya ke warnet ini. Ya. Kita anu terus kepada penjaga warnetnya. Apa yang dianukan. Buka apa yang dibuka dan seterusnya nih. Setelah itu kita cari kemana mereka perginya. Nyata mereka balik juga ke pesantren, ke anu, tapi gak berani untuk kemudian ya tidur di, subhanallah ini sampai sudah. Seperti itu kadang-kadang nyolong-nyolong sudah. Dan ini tidak aman, khususnya ketika liburan seperti, maka sekali lagi dalam masalah ini butuh adanya ta'awun. Imbas hanya karena kesalahan yang seperti itu, yang seakan-akan kita abaikan, ternyata begitu fatalnya. Ini merusak dari sekian tahun pendidikan yang kita bina. Tentunya kita sebagai pendidik tidak akan ridha, apalagi orang tuanya. Ketika kita laporkan seperti itu kepada orang tua hanya bisa ngelus dada saja kan. Mengelus dada saja kan. Mau berbuat apa sekarang? Mau dipukul dong anak ya. Dipukul juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ini maka ini pentingnya untuk betul-betul sebelum terjadi akan terjadi. Washghilhum bi siyar al-hukama, sibukkan dengan sejarahnya para ulama, orang-orang besar. Dengan akhlaknya para udaba, orang-orang yang beradab. Dan pandai mereka dengan adab-adab mereka. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita lihat bagaimana tiga dimensi ini harus senantiasa berjalan dengan baik. Antara pendidik, orang tua, dan juga anak didiknya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kisah-kisah yang banyak dari wasiatnya para salaful ummah. Yang demikian perhatiannya mereka kepada anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dari wasiatnya Hisham bin Abdul Malik, juga wasiatnya kepada para pendidiknya. Maka di sini sekali lagi jangan biarkan orang tua. Kalau kemudian kita melihat kepada sejarah salaful ummah, mereka menyerahkan anak-anaknya kepada para pendidik, kepada para muadzib. Tapi para muadzib pendidik ini pun juga tidak dibiarkan begitu saja. Senantiasa diperhatikan. Ketika kita menyerahkan kepada orang, nah tentunya ada kompensasi. Ada kompensasinya bagaimana input dan outputnya juga. Apa yang kita berikan dan apa yang kita dapatkan dari dia. Ini harus betul-betul diperhatikan. Tapi sekali lagi jangan cuma hanya sekedar menuntut saja. Orang tua ketika lihat anaknya gini-gini, wah, kemudian datang ke sekolah marah-marah gurunya kemudian di. Ini juga jangan seperti itu. Tapi bagaimana ada ta'awun yang baik. Di mana beliau mengatakan, "Idza sami'ta minhul kalimatal awra fil majlis baina jama'atin fala tu'annibhu." Jika engkau mendengar dari anakku itu satu kalimat yang tidak baik dalam satu majlis di tengah-tengah orang banyak, fala tu'annibhu, jangan celak dia. Jangan jatuhkan dia di hadapan orang umum. Di hadapan orang banyak. Sampai kemudian dia menjadi malu. Ini didikan. Karena tabiat seorang yang berbuat kesalahan itu tidak mau disalahkan. apalagi kemudian itu disalah-salahkan di depan orang banyak. Beliau mengatakan wa asa an yansura khata'uhu fayakunu nasru lil khata'i aqbahu min ibtida'ihi bih. Kalau kamu lakukan seperti itu, boleh jadi pembelaan kepada kesalahannya itu lebih besar dari kesalahan yang dia lakukan. Artinya dia akan pembelaannya kepada kesalahan, dia berbuat kesalahannya lebih besar dari kesalahan yang dia berbuat di yang pertama. Karena apa? Ada masalah balas dendam, ketidakridhaan, rasa malu, yang kemudian akhirnya ingin bagaimana si anak itu berusaha untuk mendapatkan kepuasan setelah dipermalukan di hadapan orang banyak. Ini anak. Beliau katakan walakin ikhfidha alai fa idza khala faruddaha anha. Jaga dia. Kalau sudah tidak ada orang baru, nasihati dia, ingatkan dia. Ini tuntunan ya, dan ini wasiat. Maka ini juga kepada para pendidik juga hendaknya pintar-pintar dalam masalah ini. Untuk betul-betul memahami bagaimana kita lihat bimbingan-bimbingan para salaful ummah. Dan ini kasus pun juga pernah terjadi seperti itu. Si anak. Karena si anak di pesantren ini ya, kurang perhatian orang tuanya. Karena orang tuanya senangnya begitu. Sudah anaknya gede sedikit taruh di pesantren. Pokoknya sudah di pesantren serahkan kepada ustaz-ustaz yang pesantren. Di rumah gak tahu buat lagi, nanti gede lagi serahkan lagi gitu terus-terusan. Ya. Sampai anak gak diperhatikan bagaimana uang jajannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana peningkatan. Nah seluruhnya tidak diperhatikan. Maka anak ini kan seperti sudah nggak punya tambatan ya. Maka terjadi apa yang terjadi, dia pingin jajan, akhirnya kemudian ada pikiran-pikiran untuk bagaimana berbuat yang tidak baik, mencuri, mengambil milik orang, dan ini terjadi. Dan ketika kita tahqiq, kita hadapkan permasalahan itu, mau disalahkan bagaimana, siapa yang salah dalam ini? Orang tua memiliki peranan yang besar dalam hal ini. Kenapa kok anak sampai seperti ini? Ini karena kurang perhatian dari orang tuanya. Dan itu pernah saya lakukan seperti itu. Anak-anak sudah tidur, saya bangunkan. Panggil. Dan dalam kondisi seperti itu, mau dia kemudian mengaku semuanya. Di mana dan di mana. Tapi ketika di hadapan orang banyak, anak cenderung kemudian tidak mau untuk mengakui kesalahan di hadapan orang banyak. Dan ini tabiat manusia seperti itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Abasa ini satu masalah yang sangat baik sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Abasa wa tawalla, menegur kepada Nabi alaihi salatu wasallam berbuat kesalahan, tapi dengan kata ganti orang ketiga, Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling. Dan Allah tidak mengatakan Abasa wa tawallai, engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling, tidak. Adab ini. Didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diikuti oleh para salaful ummah radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan itu sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala an mengatakan ketika beliau terlambat datang kepada Rasulullah, ketika tidak pernah Rasulullah mengatakan begini atau dari mana, kenapa dan seterusnya, tidak. Ini bimbingan dan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya kisah-kisah dari para ulama kita, yaitu menuntut kepada kita untuk kita betul-betul perhatian. Bagaimana perhatian seorang pendidik? Untuk kita perhatian dalam segala urusan dan perkara mereka, dari masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah keseharian. Kita bimbing mereka dari masalah-masalah yang kecil, dari apa yang dilakukannya, bagaimana adabnya ketika bangun tidur, mau tidur, bagaimana makan ketika selesai makan, kemudian berpakaian dan seterusnya dari setiap hari yang kita. Ini anak-anak ketika terbina dengan itu, insya Allah akan menjadi baik. Dan ini sekali lagi dibutuhkan perhatian orang tuanya. Demikian pula dengan fasoha, kelancaran bicaranya dan seterusnya. Ini juga peranan orang tua pun juga sangat penting sekali dalam hal ini. Menguatkannya. Satu kisah dari wali murid ini ya, yang orang tuanya ini masuk dalam kelompok yang boleh dibilang menyimpang. dan sudah jadi dedengkotnya. Ya. Tapi anaknya dimasukkan ke tempat kita. 1 tahun di tempat kita, anaknya sering mengingatkan kepada bapaknya. Bah, itu enggak boleh. Itu sesat. Ini seperti itu si anak kepada anaknya, bapaknya. Akhirnya si bapak ketika sebelum diantar anak itu ke pesantren, diantarnya ke tempat markasnya. Ribuan orang. Dan kemudian bapaknya mengatakan, "Nih, kamu lihat. Lebih dari 15 ribu orang di sini kamu katakan sesat." Maka si anak mengatakan, "Bah, jangankan 15 ribu, 15 kabupaten kalau sesat ya sesat." Ini bapaknya. Bukan kemudian marah. Dan ini dengan bangganya bapak itu cerita. Saya bangga sekali. Saya diingatkan oleh bapak itu. Saya diingatkan oleh anak ini. Seperti itulah mestinya seorang bapak diingatkan oleh anaknya. Dan kemudian ini adalah berawal dari kisah ketika itu saya sampaikan masalah kisahnya anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Yang ketika turun ayat di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Maka sampai berita kepada anaknya ini kalau Rasulullah ingin membunuh kepada bapaknya. Maka datang namanya Abdullah juga kepada Rasulullah, "Benarkah engkau ingin membunuh bapakku, memenggal leher bapakku? Maka kalau memang benar seperti itu, perintahkan aku untuk memenggal leher bapakku sendiri." Ini ketegasan seorang anak. Dan juga bagaimana kita lihat orang tua untuk senantiasa juga perhatian kepada anaknya. Ketika anak dididik dengan didikan yang baik, masya Allah. Dan akhirnya si bapak ini pun kemudian alhamdulillah keluar dari jamaah tersebut, ya. Dan masya Allah. Dan sampai pokoknya meskipun gak naik kelas, meskipun kita bilang anaknya ini agak lemah, agak begini-begini, sebenarnya rajin, cuman memang agak IQ-nya agak rendah, ya. Tapi masya Allah, wes pokoknya terserah. Yang penting jangan diusir dari pesantren saja. Pokoknya orang tuanya sampai minta seperti itu. Ini. Karena kita lihat dengan kondisi yang seperti itu. Dan ini tentunya sangat membanggakan. Ketika seorang anak dengan didikan-didikan sunnah, dengan didikan-didikan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini kemudian bisa mantap seperti itu. Tegar dalam sikapnya. Meskipun dihadapkan dengan ribuan orang seperti itu. Ini. Maka bagaimana kalau kemudian itu kita didik dari kecilnya. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini dibutuhkan kepada kelembutan. Kepada adab sebagai seorang bapak dan sebagai seorang muallim. Sebagaimana didikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lintalahum, lembutlah kamu terhadap mereka. Kalau engkau keras hatinya, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari sisimu. Maka kepada anak-anak kita pun juga seperti itu. Kepada orang lain, kepada anak kita, kita lebih berhak untuk kita lembut. Kasih sayang. Dan ini teladan Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Akhlak yang indah, akhlak yang mulia. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat dengan apa yang membebani kepada kalian. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam, akhlaknya sangat perhatian dengan umatnya, dan kita sebagai orang tua kepada anak kita jelas. Harisun alaikum, sangat perhatian. Rasulullah SAW sangat perhatian kepada kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang mukmin beliau kasih sayang. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini timbal balik kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita lihat Rasulullah demikian perhatiannya kepada kita. Segala sesuatu dibinanya kepada kita. Rasulullah demikian kasih sayangnya kepada kita. Tidak ada satu kebaikan kecuali beliau tunjukkan kepada kita. Tidak ada keburukan kecuali beliau berikan tahzir dan peringatan kepada kita. Timbal balik kita kepada beliau alaihi salatu wasalam adalah bagaimana perhatian kita kepada sunnah. Bagaimana perhatian kita kepada agama kita. Bagaimana perhatian kita kepada anak-anak kita. Bagaimana perhatian kita kepada pendidikan generasi kita. Agar jangan sampai kita membuka celah orang-orang ahlul kitab untuk kemudian mereka unjuk gigi mereka. Maka ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita sangat perhatian. Bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita. Maka marilah kita perhatikan pada sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena sedikit itu kita menyimpang dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, la haula wala quwata illa billah. Bahayanya besar. Apalagi kalau sampai menolak kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Orang Jawa bilang belaini. Ini akan menjadikan seorang itu terkutuk. Menjadikan seseorang itu akan subhanallah. Manakala kita menolak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nas-nas dalam Al-Quran banyak sekali. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakui kecintaan kita. Kita mengaku cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Karena Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang kedua keimanan kita juga tidak akan diakui. Manakala kita menolak kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Kemudian jalan kesesatan ada di hadapan kita. Akan dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau jalan yang kita tempuh bukan jalannya salaful ummah, bukan jalannya para sahabat, khususnya dalam masalah pendidikan ini, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, akan kami palingkan ke mana dia berpaling dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Manakala kita menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan falyahdharil ladzina khalifuna an tusibahum fitnah, ditimpakan kepada kita fitnah atau siksaan yang pedih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaknya waspada orang-orang menyelisih kepada perintah Nabi alaihi salatu wasalam, menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, an tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Tidak ada fitnah yang paling bahaya kecuali fitnah agama, tashkik, keraguan-raguan dalam agama atau menggampangkan dalam urusan agama ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam masalah agama ini ada sesuatu yang dibolehkan. Meskipun itu dibolehkan, tapi terkadang itu akan menjatuhkan harga diri kita. Makanya juga kita jaga. Berdosa tidak. Salah juga tidak. Tapi menjadikan kita tercela. Menjadikan jatuhnya harga diri kita. Dan ini terkait dengan masalah adab, masalah muru'ah, masalah harga diri kita. Yang ini dalam Islam pun juga sangat-sangat dijaga. Meskipun itu dalam merupakan adab, manakala itu akan menjatuhkan harga diri kita, mestinya kita jaga. Sebagai seorang muslim, punya identitas, punya jati diri, punya ciri khas, yang itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka hendaknya kita bedakan diri kita dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sammakumul muslimin, Allah menamai kalian muslimin di hadapan orang-orang kafir. Maka muslim dan kafir ini beda. Maka sebagaimana dikatakan ahlus sunnah, maka juga tentunya beda dengan ahlul furqa wa ahlul bid'ah, ya. Harus beda. Ada perbedaan dari sisi semuanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari masalah-masalah seperti ini pun juga jangan sampai kemudian kita menggampangkannya. Karena di sini kita lihat bagaimana para salaful ummah sangat-sangat perhatian. Hal-hal yang itu terkadang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdussalam Barjaz rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Daruratul Ihtimam bis Sunnah, pentingnya perhatian dengan sunnah, ada memang seperti itu. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak berdosa memang, atau tidak dikerjakan itu tidak berdosa memang, tapi menjadikan seseorang itu akan tercela. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita. Maka dalam masalah pendidikan adab anak ini kita lihat bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita dalam semua masalah. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Allah lam yab'athani mu'annitan wala muta'annita, walakinni ba'athani mu'alliman muyassira." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutusku menjadi seorang yang keras, yang kasar, ya, yang bengis. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang yang memberikan kemudahan-kemudahan. Maka Rasul mengatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Bashiru wala tunafiru, beri kabar gembira dan jangan dibikin lari. Dan agama ini subhanallah demikian mudah dan gampang, tidak ada kesulitan. Manakala kita komitmen dengan agama ini subhanallah, kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah yang akan menolong kalian. Yahfadillah yahfad, jaga Allah, Allah yang akan menjaga kita. Dan ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapati seperti itu. Kesulitan-kesulitan dalam mengelola pendidikan kita dapati itu. Di Surakarta seperti itu. Namun ketika kita berupaya dengan mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon bimbingan agar senantiasa di atas al-haq, dan kita merujuk kepada para ulama dan seterusnya, kemudian-kemudian kita dapatkan apa yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, ternyata semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikannya. Ini kita dapat itu semuanya. Maka jangan khawatir, khususnya kepada para pendidik dalam hal ini, dan juga yang mengelola pendidikan dalam hal ini, jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita datang ke Diknas harus dengan berjenggot, harus dengan pakaian yang Islami, harus dengan bismillah. Awalnya memang terkadang kita mendapatkan sikap-sikap yang kurang mengenakkan. Tapi berikutnya orang akan paham siapa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan menjadikan kita seperti itu. Manakala kita karena mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, radiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Barang siapa mencari keriduan Allah dengan dibenci manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia itu ridha kepadanya. Kita yakin dengan janji ini. Maka kesulitan akan kita dapat, kita akan tertepis dari kita. Kemudian-kemudian akan kita dapatkan. Dan itu subhanallah, begitu banyak kita dapatkan. Dari yang kita tadinya modalnya dalam modal dengkul. Betul. Berawal mengelola pendidikan itu modal dengkul. Dari kawan-kawannya. Sama sekali tidak punya modal. Wala uang, wala tempat, wala si. Kita punya modal anak saja. Ya. Pertama kita yang ngajari juga dari kita sendiri. Dan juga dengan modal istri-istri kita saja. Berawal dari seperti itu. Sampai kemudian bagaimana ke Diknas. Yang kita tahu Diknas itu dulu seperti itu. Ya ternyata juga tidak seperti apa yang kita khawatirkan. Alhamdulillah sekarang juga sudah lebih mapan. Kemudian-kemudian kita dapatkan. Dan kemarin saya kisahkan dari masalah-masalah yang kita sangat-sangat mengkhawatirkan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar yang tidak dia sangka-sangka. Ini sering sekali seperti itu. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting untuk kita senantiasa mengembalikan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qun ala siqatin billah, manakala kita senantiasa percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang akan bisa mendobrak segalanya, menyelesaikan segala kesulitan dan juga hal-hal yang kita khawatirkan. Itu akan terselesaikan manakala kita kembali yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita korbankan harga diri kita. Jangan sampai kita korbankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hanya karena mencari keriduan manusia. Apalagi sampai kita korbankan anak-anak kita hanya karena Ini jangan sampai. Maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Manakala kita sekali lagi kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin saya kisahkan itu ketika pertama kali ujian. Ini sebenarnya tidak hanya satu, dua, tiga kasus. Banyak kasus yang kita khawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Manakala kita teruskan. Ternyata dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Ketika ujian pertama kali ujian SMP kita pun juga seperti itu. Santri cuma sedikit. Cuma 20 orang ini putra putri. Padahal kalau kita masih nginduk di SMP 1 negeri ya. Nginduk. Santri kita datangkan ke sana. Dan tentunya adalah haknya mereka. Kita khawatir bagaimana nanti kalau ya ikhtilat, jelasan dicampur. Apalagi kan peraturan negara kan satu kelas itu 20 orang kan. Mestinya ini kan jadi satu kelas. Wah, kita sudah ini jelas pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran syariat. Dan kita berusaha bagaimana maksimal mungkin. Dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita rapat, kita terus bagaimana agar bisa apa, jangan sampai terjadi penyimpangan. Yes, kalau teman harus mentok sudah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sudah ribut, sudah kita pusing, sudah pokoknya sudah buntulah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Ternyata semuanya itu dimudahkan. Diberikan fasilitas tersendiri, putra-putri kita diberikan ruangan khusus, penjaga untuk apa santri kita yang putri pun juga putri diberikan tempat istirahat tersendiri dan masya Allah bahkan diistimewakan daripada anak-anak SMP negeri itu sendiri. Ini yang itu di luar apa namanya di luar pemikiran kita. Min haitsu la yahtasib. Jadi yang tidak kita sangka-sangka sama sekali. Dan kasus seperti itu banyak sekali. Sampai kita tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan waktu itu lewat fax, bagaimana kalau terjadi seperti ini, saking khawatirnya kita demi agama ini. Karena kita tidak ingin anak-anak kita dikorbankan begitu saja karena ini. Sekian tahun kita didik anak-anak kita. Hanya karena mau ujian kemudian ketemu laki perempuan keadaannya dibuka kemudian setelah itu rusak semuanya. Ingat pandangan ini. Fitnahnya pandangan sangat luar biasa. Ini anak-anak kita. Maka kita perhatian seperti itu subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan itu. Maka ini sekali lagi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang orang tua dan sebagai juga para pendidik. Senantiasa percaya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan upayakan untuk komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Manakala sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita upayakan untuk kita komitmen dengannya, kemudahan-kemudahan dalam masalah pendidikan akan kita dapatkan. Kemudahan akan kita peroleh. Alhamdulillah sekarang ini pun juga dalam segala hal banyak diprioritaskan. Belum lama kita juga dapat. Dan kita tidak minta, tidak ngajukan, malah disuruh coba ngajukan. Buat proposal, dapat bantuan apa sebuah gedung perpustakaan. Ini kemarin juga baru saja turun apa sebuah gedung laborat. Bukan kita yang minta, kita ditawari malah. Hanya kemudahan-kemudahan itu subhanallah. Ini. Akan kita dapatkan itu manakala sekali lagi dunia itu akan mengikuti manakala kita apa namanya perhatian dengan masalah agama ini. Maka jangan khawatir. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab ada di pundak kita semuanya. Orang tua, para pendidik dan juga pengelola untuk bau-membau dalam masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Manakala kita sekali lagi mengacak kembali dan merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Manakala kita harapkan Allah dan hari akhirat. Maka ini insyaallah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada kita segala urusan kita. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan diberikan kesempatan ini mudah-mudahan sedikit ini menggugah kepada kita semuanya untuk lebih perhatian kepada masalah pendidikan anak-anak kita untuk kemudian lebih diperhatikan dan lebih difokuskan dan juga lebih jeli dalam kita meneliti penyimpangan-penyimpangan yang ada, agar senantiasa kita agendakan untuk kemudian kita mengadakan islah dan perbaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sabar dan istiqamah dalam kita senantiasa komitmen di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa diberikan kepada kita semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu ala bisawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.